sangat ingin memiliki seutuhnya. Namun apa daya, aku hanya melihat wajahmu. Terkadang cinta yang lain akan menggoda, tapi selalu ada satu cinta di hatiku. Baik-baik kau di sana, jaga selalu cinta kita. Aku di sini kan selalu menunggu. Rindu kian terasa, tak henti-hentinya canda menghiburku. Yang lain datang menggoda, tapi selalu ada satu cinta di hatiku. Baik-baik kau di sana, jaga selalu cinta kita. Ku di sini kan selalu menunggu. Walau rindu kan terasa, tak henti-hentinya canda menghiburku. Baik-baik kau di sana, jaga selalu cinta kita. Aku di sini kan selalu.